saja aku tak mampu. Hilangkan wajahmu di hatiku, tapi malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu.